Kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja, kasep, masih banyak tanggungan dunia, masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunnatullah. Ya kita tidak bisa tiba-tiba dijujuk semuanya pasrahkan saja pada Allah. Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan. Wong kita makomnya masih asbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam catatan saya ada 6 karakter yang menonjol sekali dari Syekh Ibrahim bin Adham ini. Yang pertama yaitu karakter zuhud, yang kedua karakter wirai warok, yang ketiga khauf, yang keempat sajaah, yang kelima iffah, dan yang keenam to'ah. Zuhud itu berarti kondisi jiwa yang tidak lagi tergoda, tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung kepada dunia. Itu namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu ya sudah tidak tertipu dan tergoda lagi oleh dunia. Zuhud bukan berarti miskin. Ada beberapa sufi itu yang kaya raya. Tapi kekayaan tidak melekat di hatinya. Jadi kalau jiwanya sudah terbentuk dengan karakter zuhud, ya meskipun hartanya banyak, meskipun punya fasilitas macam-macam, ya semua itu tidak melekat, tidak menggoda, dan tidak membuatnya lalai dari Allah. Ini mental seorang yang zuhud. Meskipun kalau Syekh Ibrahim bin Adham ini, ya zuhudnya beliau memang benar-benar zuhud karena beliau menjauh dari segala fasilitas duniawi. Beliau lebih sibuk dengan Allahnya, lebih sibuk berjalan menuju Allah, ingin dekat dengan Allah. Jadi orang melihatnya mungkin tidak punya apa-apa, miskin. Bahkan ada cerita beliau ini sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pernah bekerja jadi tukang kebun, pernah menjadi buruhnya tokoh ini dan lain sebagainya. Itu beliau, meskipun awalnya jadi raja, tapi memang beliau sudah berkarakter zuhud begitu meninggalkan kerajaannya. Diceritakan satu ketika beliau ini berburu, kemudian membawa sebungkus roti. Saat beliau istirahat ingin makan, begitu bungkus roti dibuka, tiba-tiba ada seekor burung yang datang dan menyambar makanannya, menyambar roti itu. Dikejar oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini. Karena ini roti mau dimakan untuk istirahat kok diambil, dikejar terus. Beliau ingin tahu, burung ini nanti buat apa kok ngambil roti. Dikejar terus, ternyata burung ini terbang mengarah ke satu jurang. Jadi makin penasaran Syekh Ibrahim bin Adham ini, diikuti terus termasuk turun ke bawah jurang. Ternyata di bawah jurang burung ini sedang menyuapi seseorang yang sedang terikat sendirian. Jadi heran Syekh Ibrahim bin Adham ini, kok bisa seekor burung mengambil roti dan diberikan untuk menyuapi orang yang sendirian terikat. Akhirnya ditolonglah orang ini oleh Syekh Ibrahim, ditanya orang ini, kok sampean bisa ada di bawah jurang sendirian? Orang ini jawab, saya itu dirampok. Tapi oleh para perampok, setelah harta diambil, saya diikat, dilempar ke dalam jurang. Tidak tewas, tapi ya kesakitan sendirian, tidak bisa apa-apa karena diikat. Kata orang ini, selama 7 hari saya di bawah jurang ini, saya makan dari burung gagak ini. Jadi burung ini datang selalu membawa makanan untuk saya. Nah, kejadian ini berkesan dalam diri Syekh Ibrahim bin Adham. Ternyata kalau memang kita pasrah kepada Allah, kalau memang hidup ini kita persembahkan hanya untuk Allah saja, dan kita yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya diatur oleh Allah, tidak takut apapun, insya Allah hidup kita lebih tenang. Kesadaran ini kemudian menguatkan niatnya Syekh Ibrahim bin Adham untuk keluar dari istana dan menjalani hidup yang zuhud dengan keyakinan tidak mungkin Allah tidak menyelamatkanku. Setiap jatah dan rezekiku pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan keyakinan dan tawakal seperti ini, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham mantap hatinya untuk lanjut hidup sebagai seorang zahid. Yang kedua, karakter beliau yang lain, ya tentunya wirai, warok. Ini kalau dalam tasawuf, warok itu kemampuan menahan diri. Kemampuan untuk hati-hati menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam khilaf dan alpa. Ini namanya warok. Jadi warok itu kalau kata Imam Ghazali kan ada 4 jenis. Ini mungkin sedikit yang sisipan pendapatnya Imam Ghazali. Jadi yang pertama adalah warok itu orang yang memang menghindar dari salah, dosa, maksiat. Ini level pertama. Ini definisi kita selama ini itu orang warok itu ya orang menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang dosa, yang maksiat, yang khilaf, yang alpa. Kalau warok level kedua ini tingkatan waroknya orang-orang soleh. Ini tidak hanya menghindar dari dosa dan maksiat, tapi juga dari hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat itu hal-hal yang sebenarnya ini ragu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ada yang bilang ini baik, ada yang bilang tidak baik. Jadi masih ada beda-beda pendapat. Nah, orang warok level kedua ini lebih milih menghindar kalau itu masih syubhat. Jadi ini boleh atau tidak, ini baik atau tidak, itu kalau masih ada perdebatan-perdebatan, masih ada beda-beda pendapat, milih jalan yang paling selamat, yaitu dihindari. Warok level 3 ini ketika kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ini boleh dan memang tidak buruk, tapi bisa saja membuat kita terjerumus pada hal-hal yang buruk. Nah, ini dihindari. Jadi misalnya apalah, kita melakukan kebaikan, tapi ini kalau saya melakukan ini, bisa jadi nanti saya tergoda atau terjebak dalam kesombongan atau membuat saya merasa besar atau nanti orang-orang menganggap saya terlalu agung karena dilihatnya saya ini pinter segalanya. Kalau gitu mending tidaklah. Saya merasa tidak kuat kalau terlalu dipuji tinggi-tinggi itu, mudah sombong saya itu. Ah, ini terus sebenarnya itu boleh dilakukan, tidak buruk, tapi khawatir dengan itu saya jatuh pada keburukan, ya akhirnya ini tidak dilakukan, meskipun itu boleh. Ada warok yang keempat, ini kelompoknya para siddiqin, kata Imam Ghazali. Jadi kelompok siddiqin ini menghindari segala hal yang tidak mendukung kita untuk taat atau dekat kepada Allah. Nah, ini warok level siddiqin. Jadi kalau kita menilai segala apa yang akan kita lakukan, akan kita jalankan itu dari ukuran kalau saya melakukan ini diridhoi Allah atau tidak, membuatku tambah dekat dengan Allah atau tidak, membuatku tambah sadar untuk patuh pada Allah atau tidak. Kalau tidak, mending saya tinggalkan. Ah, ini waroknya orang-orang siddiqin. Jadi diukur dari apakah yang saya lakukan ini membuatku lebih dekat, lebih taat kepada Allah atau tidak. Jadi ada 4 level warok ternyata menurut Imam Ghazali. Jadi yang pertama menghindar dari dosa kemaksiatan, yang kedua menghindar hal-hal yang syubhat, yang ketiga menghindar dari hal-hal yang dibolehkan tapi bisa membuat kita terjerumus pada yang buruk, dan yang keempat menghindar dari hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Nah, ini namanya warok. Dan Syekh Ibrahim bin Adham, ya tentu saja beliau ada di level yang keempat. Beliau ini termasuk para siddiqin. Ya kalau sekedar terhindar dari dosa dan maksiat mungkin sudah jadi karakter, sudah mendarah daging. Tapi beliau ini ada di level tidak akan melakukan sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah dan tambah taat kepada Allah. Mengapa harus pakai ini? Mengapa kok harus diukur kita tambah dekat atau tidak pada Allah? Ya karena rumusnya hidup kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi perjalanan hidup kita ini perjalanan kembali kepada Allah. Berarti apa? Rute hidup yang benar itu berarti yang semakin dekat kepada Allah, karena kita akan kembali lagi kepada Allah. Berarti perjalanan hidup kita ini harusnya tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat kepada Allah. Karena kita sedang berjalan ilaihi roji'un. Kok rasanya tambah jauh, kok malah Allah sering lupa dan lain sebagainya, ya kita harus evaluasi lagi hidup kita. Jangan-jangan kita ada di rute yang salah. Atau langkah kita jangan-jangan keliru, harusnya menuju Allah atau malah kebalikannya. Nah, ini watak kedua. Watak dan karakter ketiga dari Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah beliau ini masyhur sekali di kalangan para sufi punya karakter khauf, rasa takut kepada Allah yang besar sekali. Jadi ini yang membuat beliau bahkan sampai istana pun ditinggalkan. Jadi beliau sangat takut kalau mengundang, mendatangkan murkanya Allah dalam hidup ini. Nah, ini watak yang ketiga. Kemudian yang keempat, sajaah, berani. Kalau ini ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, untuk meninggalkan istana yang mewah dengan segala fasilitas ada dan menjalani hidup sebagai seorang zahid yang tidak memiliki apa-apa selain Allah saja, ini pasti butuh mental berani. Beliau tidak hanya tahu apa yang harus dijalankan, tapi ia memang berani menjalankannya. Kebanyakan kita kan sampai di level tahu mana yang ideal, mana yang sebaiknya aku lakukan. Tapi kurang aspek sajaah ini, berani menjalankan, berani menghidupkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Nah, ini salah satu karakternya Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah sajaah. Kemudian iffah. Iffah ini menjaga diri. Iffah itu nanti gandeng dengan wirai. Jadi orang yang warok itu biasanya juga punya karakter iffah. Iffah ini nanti melahirkan muru'ah, kehormatan diri. Jadi kemampuan seseorang menjaga dirinya. Dan yang terakhir to'ah. To'ah ini taat, patuh pada apapun perintahnya Allah. Tidak nawar, tidak mengeluh, apapun yang diinginkan oleh Allah dijalankan. Yang utama, yang baik, apakah itu yang wajib, yang sunnah, semuanya dijalani. Nah, ini mental to'ah. Begitu yakin bahwa ini perintahnya Allah, ya dijalankan. Apapun itu jenis dan bentuknya. Jadi dalam dunia tasawuf itu dikenal dua jenis makom, posisi seseorang Yang pertama yaitu ahlul tajrid, dan yang kedua ahlul kasab atau ahlul asbab. Ahlul tajrid ini ketika seseorang sudah total sepenuhnya meninggalkan keduniaan, dan satu-satunya kesibukan serta orientasi hidupnya adalah Allah saja. Ini para ahlul tajrid. Jadi beliau ini sibuknya hanya tentang Allah saja. Segala kebutuhan keduniaan yang lain sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini para ulama yang ahlu tajrid. Dan mereka tidak akan mengeluh, tidak akan protes apapun situasi duniawi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fokus hidup mereka satu-satunya hanya Allah saja. Kesibukannya hanya tentang Allah saja. Sisanya segala pernik kehidupan mereka dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini namanya ahlu tajrid. Ini juga makom yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada seseorang ketika memang levelnya sudah nyampe ahlu tajrid ini. Ada yang ahlul kasab. Ahlul kasab ini kadang disebut ahlul asbab. Ini seperti kita, kalau kita ini kan masih terikat oleh sebab akibat. Kalau ingin punya apa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, ya kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus ini ahlul asbab. Kita masih terikat oleh sunnatullah dalam kehidupan. Beliau ini Syekh Ibrahim bin Adham ini, ya beliau ahlul tajrid. Maka nanti memahami nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau itu ya antara lain kita pahami dalam konteks beliau yang ahlu tajrid. Orang yang memang sudah sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Allah saja. Sementara semua kebutuhan duniawinya dipasrahkan pada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini tidak bisa pura-pura, tidak bisa gaya. Kita yang masih ahlul asbab, tidak bisa ngaku-ngaku ahlul tajrid. Demikian juga sebaliknya. Kalau teman-teman ngaji kitab hikam itu, dalam hikmah yang kedua dari kitab hikam itu ada kalimat, kalau tidak salah seperti ini. Irodatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwah al-khofiyah wa irodatukal asbab ma'a iqamatillahi fit tajrid inkhitotun anil himmah al-aliyah. Jadi keinginanmu untuk bertajrid berarti melepaskan semua yang duniawi hanya untuk Allah saja, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah masih memposisikan kita dalam ranah sebab akibat. Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki, ada keluarga yang jadi tanggungan kita, dan lain sebagainya. Jadi masih ada kewajiban-kewajiban duniawi yang perlu kita tunaikan sebagai amanah. Kok kita terus ingin segera masuk ke ranah tajrid? Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, minas syahwah al-khofiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi ini berarti termasuk hawa nafsu, meskipun keinginannya tajrid. Wa iradatukal asbab, kebalikannya. Orang yang masih ingin sibuk dengan hal-hal duniawi, padahal oleh Allah sudah diberi anugerah tajrid loh sebenarnya. Orang ini harusnya makomnya sudah tajrid, tapi kok masih sibuk dengan yang duniawi. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, inhitotun anil himmah al-aliyah. Ini termasuk orang yang degradasi, turun dari tingkatan yang tinggi. Sudah dianugerahi oleh Allah makom yang luar biasa, kedekatannya dengan Allah. Harusnya dia menikmati asyik dengan kebersamaan dengan Allah itu, malah menurunkan sendiri levelnya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Mungkin dengan cara ikut politik lah, mungkin dengan cara sibuk mendukung ini, sibuk menyerang itu, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti masih iradatukal asbab, masih ingin terlibat dalam asbab. Padahal makomnya sudah tajrid. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam itu termasuk inkhitatun anil himmah al-aliyah. Dia turun dari derajat yang tinggi. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini tentu saja beliau ada di makom tajrid. Bagaimana tidak, wong beliau ini raja yang jadi posisi tertinggi, tapi tiba-tiba saja semua ditinggalkan dan tidak berat sama sekali. Itu pastinya anugerahnya Allah. Tidak mungkin upaya manusiawi sendiri bisa sedalam itu penghayatan dan kesadarannya. Nah, ini namanya anugerah ahwal dari Allah dalam bentuk makom tajrid. Dan meninggalkan asbab, meninggalkan hidup dengan logika sebab akibat. Meninggalkan itu bukan berarti sama sekali tidak ngurusi, tapi dipasrahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari, teman-teman sering dengar orang bilang begini, ada apa-apa sedikit sudahlah, serahkan saja pada Allah. Dia tidak mau ngapa-ngapain, apa-apa diserahkan saja pada Allah. Sering kita dengar kalimat itu. Ini benar kalau kita sudah ada di makom tajrid, di makom yang sudah tidak terikat lagi oleh sebab akibat logika duniawi. Tapi kalau kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja kasep, masih banyak tanggungan dunia, masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunnatullah, ya kita tidak bisa tiba-tiba dijujuk semuanya pasrahkan saja pada Allah. Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan. Wong kita makomnya masih asbab. Kalau ingin dapat air panas, ya kita harus menggodok air sendiri. Kalau ingin dapat air dingin, ya kita bikin es sendiri. Tidak seperti para wali. Kalau para wali, ya kebutuhannya dicukupi dari Allah. Kalau dalam Al-Quran itu misalnya ada kisah Maryam yang hidupnya hanya di berkholwat saja, beribadah pada Allah, tapi makanan datang dari langit. Nah, itu makomnya sudah tajrid, semuanya dicukupi oleh Allah. Tapi yang belum makom itu ya tidak bisa. Tidak bisa kok kita, Pak, saya tidak usah mikir kerja, Pak, saya pasrah sajalah hidup ini pada Allah. Tidak bisa, kita makomnya belum nyampe. Dan tidak bisa pura-pura atau gaya, kalau kita masih asbab kok ngoyo ingin sampai level tajrid atau gayanya kayak sudah tajrid. Nah, itu kata Syekh Ibnu Athaillah tadi kan, ini namanya nafsu, hawa nafsu. Dan sebaliknya, semoga tidak ada yang orang yang makomnya sudah tajrid tapi malah menyibukkan diri dengan asbab, hal-hal duniawi yang remeh-temeh. Karena eman-eman, orang yang sudah di makom tajrid ini harusnya jadi panutan, tuntunan kita atau jembatan kita untuk membantu kita dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau beliau malah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, nanti kalau bahasanya saya Ibnu Athaillah tadi, inkhitatun anil himmah al-aliyah, turun dari derajat yang tinggi. Ini persis ada cerita Syekh Ibrahim bin Adham dengan murid beliau sendiri, yaitu sufi masyhur juga, Syekh Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi ini berarti sama-sama berasal dari Balkh. Kerajaannya Syekh Ibrahim bin Adham, tapi beliau ini muridnya. Kisah ini teman-teman bisa temukan misalnya dalam Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf dasar karya Imam Qusyairi. Di situ ada cerita Syaqiq al-Balkh ini muridnya Syekh Ibrahim bin Adham, yo nanti beliau jadi sufi, naik ke makom tajrid. Tapi sebelum itu beliau ini masih di level asbab. Beliau ini seorang pedagang ekspor impor yang kaya raya dari daerah Syam, Syria. atau Suriah sekarang. Nah, setiap kali Syekh Shaqiq ini dapat untung banyak, selalu kemudian semuanya disedekahkan, ya termasuk kepada gurunya. Nah, satu ketika Syekh Shaqiq ini minta izin sama gurunya untuk berangkat dagang, karena memang sudah waktunya berdagang, pamit beberapa minggu untuk tidak ikut kajian gurunya, beliau ingin berdagang. Tapi belum lama, baru 3 hari, Syekh Shaqiq ini balik lagi, menghadap lagi pada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, ini Syekh Ibrahim heran, loh, ini biasanya bisnis berminggu-minggu, ini baru 3 hari kok sudah pulang. Nah, bertanyalah Syekh Ibrahim pada muridnya ini, wahai anakku, ada apa engkau kok balik lagi? Syekh Shaqiq cerita, wahai guru, ini di tengah-tengah saya berdagang di tengah perjalanan, satu ketika di tengah padang pasir, saya melihat ada seekor burung kecil yang lemah, sayapnya patah. Ya tentu saja karena sayapnya patah, dia tidak bisa terbang kemana-mana mencari makanan. Tiba-tiba saya lihat dari atas, dari arah langit datang seekor burung yang besar, membawa makanan di paruhnya. Burung tersebut datang dan menyuapi burung kecil yang sayapnya patah ini. Nah, ini heran Syekh Shaqiq ini melihat peristiwa ini. Terus kata Syekh Shaqiq selanjutnya, melihat hal ini, saya terus rasanya merasa bahwa ini petunjuk dari Allah untuk saya tidak usah capek-capek kerja. Kalau memang sudah rezekiku, ya pasti akan datang. Jadi akhirnya Syekh, saya tinggalkan semua dagangan saya. Saya bertobat ke masjid dan akhirnya balik lagi nih ketemu Syekh ini. Nah, terus dijawab oleh Syekh Ibrahim, karena Syekh Ibrahim tahu saat itu muridnya ini makomnya masih makom asbab. Dia masih harus bekerja. Kata Syekh Ibrahim, disindir muridnya ini, apa engkau menganggap bahwa dengan engkau beribadah saja dan meninggalkan usaha dagangmu, terus pasti engkau memperoleh ridhonya Allah. Jangan-jangan engkau salah membacanya. Petunjuk dari Allah itu, engkau jangan membaca burung kecil yang patah tadi, yang meskipun diam saja, rezekinya datang. Harusnya engkau membacanya yang burung besar tadi loh, yang memberi makanan burung kecil. Jadi sebenarnya Allah itu memberi petunjukmu untuk membaca burung besarnya. Berarti apa? Jadilah orang yang dermawan, membantu yang lemah, jadi memberi yang kekurangan. Jadi kamu malah membaca yang burung kecil, harusnya yang kamu baca burung yang besar. Bukankah Rasulullah juga bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi, ya karena Syekh Ibrahim tahu ini muridnya, ini ya belum makomnya. Belum saatnya tajrid, dia masih punya banyak tanggungan, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dan makom tajrid itu hakikatnya ya anugerahnya Allah, tidak bisa berdasarkan nafsu kita saja. Kita jalankan saja kewajiban kita, insya Allah kalau Allah ridho, maka akan datang situasi di mana kita tidak lagi merasa membutuhkan dunia, sebagaimana Syekh Ibrahim yang setelah jadi raja tiba-tiba muncul kesadaran betapa fananya dunia dan dengan santainya meninggalkan semuanya, dari baju kerajaan ditukar jadi baju gembala dan tidak berat sama sekali. Kenapa? Karena memang makomnya oleh Allah dipindah dari makom asbab ke makom tajrid. Nah, ini mungkin sedikit ya pelajaran bagi kita, karena kadang-kadang teman-teman ini kadang Ndak ngerti positioning-nya, kapan kita harus tawakal, kapan kita harus pasrah, di mana letaknya usaha. Seolah-olah kalau sudah menempuh jalan sufi itu ya ditinggal semuanya. Hanya untuk Allah saja, terus tidak mau kerja, tidak mau apa-apa. Loh, kalau kita makomnya masih asbab, meskipun sedang suluk menempuh jalan, ya harus memenuhi kewajiban-kewajiban hidup manusiawi kita. Kecuali Allah menganugerahi kita makom tajrid. Jangan sampai kita yang sudah di makom tajrid malah ingin asbab, atau sebaliknya yang masih asbab ingin tajrid. Dua-duanya keliru. Setiap orang harus paham posisinya masing-masing.